Dipersilakan dirangkai kembali bersama Pantura Live Music. Khusus buat semuanya, ibu juga sama. ranting-ranting yang kering. Satu koleksi dari Isdalia.